jamu pringi kula tumbasi. Monggo-monggo sing pait napa sing legi. Legi wae tambah eseme bakule. Ja sembrono mas dadi kawe. Bisa beko mas wakasane. Ngono wae kok dadi kawe. Bayu tambah malih berase kencur yuk.